Matius pasal 21. Tempo na mosu mo ira ringata Yerusalem, narata mo ira ringata Betfage, rikente nubulu zaitun. Risetu Yesus nampakau romba anak guruna mokol ka ia. Niuli na ka ira. Kalau mo komin pakaringata to na mosu ringayota itu. Ane marata risetu, komi kana mumbarata saungu keledai, nitatakan pasangganinggani ante anana. Vole mo kalorona, pada umbum pakavimai. Ane Maria tau mempeku tanah komi, uli ka ira. Pue para lu mempake keledai ei. Damo rapo pancili nangina. Pada tau etu kana mempaloga komi, manggeni binata etu. Etu na jadi. Alama dupa tes alatala, toni boto nabi ngaulu ivei. Uli moka pue ngata Sion. Kitamu, risetu mo magau komi marata. Ia naedem pu uraran, ia ne savi keledai, etu mo saungu keledai tona mudan. Jadi nalau meromba anak guru Yesus, nompo via evanite vai na kaira, niumbu ira mo keledai ante ananam pakerja Yesus. Narata risetu, nilampi ira pakea ribunggu keledai etu, padene savi mo Yesus ribungguna. Tempo Yesus noliu rijala jama, nadeam puu tau nomba jini buya ira di jala. Pada naria sanu nangala tava-tava kayu, ni tale-tale ira di tatongo jala. Eba tandai pebila ira ka Yesus. Pada nungareng-ngaremo, todea tono kolu ka Yesus. Nusanggani ante ira, tonantu kiri purin. Katoya tamuli idaun, kerapi puwe bagane, magau tonarata di posumba alatala. Katoya ta'alatala di surga. Sanggane suapa Yesus ringat Yerusalem, nakana numpu umo pura-pura tau risetu, antena sana rara. Ira nusimpe kutana, sambaa bo sambaa. Isema kakono no tau etu? Mesono mo tau dea to nantuki ia. Ia mo Yesus, nabi ngaringata Nasaret ribagia Galilea. Naupu etu, nalau mo Yesus nesua rilalovo sakumpe pue, pada nipopalai na pura-pura to potomu ngarisetu. Nisumbuli nakana, meja-meja topo senjula doi, bo kadera-kadera nutopo balu-balu tonji bangge bodo. Niuli naka ira. Riara buku nagasa na ria nitulisi ivei. Sapoku kana rauli sapom po sambaya, tapi komirisei nompa jadi sapom pepue ei, peto o parampo. Naupu etu, narata mo tau-tau na buro, bo tau-tau na kejo kada nang pakerja Yesus, riara sapom pepue. Pada ia nampakabelo ira. Tapi tempo balengga-balengga tu panggini agama, bo guru-guru agama nang kita, kabaraka-kabaraka tu nipuwe Yesus, pada nangepe nganangana risapun pepue, nongare-ngare. Ratoya tamuli Daud! Naraumpu umurara ira, nangulimu ira ka Yesus. Ngepe mu, nuapa tu nitesa nganangana ii, nokuya komidaan nombatagi ira. Nesono mu Yesus. Niepe kumo, ivenu mo, dapa ni basa komi nuapa to nitulisi riara buku nagasa ivei. Pue, ngana-ngana bongana nganangedi danantomi, ni patudukimu membatoya, bo mempakabete sangamu. Naupu etu, nalai mo Yesus nompalasi ira. Nesuvu ia ngaringata Yerusalem, nalaum pakaringata Betania. Narata parisetu, noturu mo ia sambengi. Kayo nang padondo, tempo Yesus ante anak guruna, nolumako nang jilim pakaringat Yerusalem, naoro mo taina. Namosu jala, nikita na sampu kayu ara. Jadi nalau mo ia, nang pakamosu kayu etu. Tapi da aria kamba saungu vua ara ni ratana. Aga tava-tava bayangi. Etu sampe ni tesa na kakayu etu. Mompamula eo ei, iko mana mo vua. Pade kali uliu na lele mo kayu etu. Sangga nanggita kajadia etu, noguma morara anak guru anak guruna. Neku tanamu ira ka ia. Ivenu sampe kayu ara etu, nasa sinta na lele ivetu? Nesonomu Yesus. Aku pumpu'u no tesa ka komi. Ane komi mempara saya, padeda amo lenga-lenga rara, komi vo'u mamalamu via evatoni po via ku ka kayu etu. Padeda aga ivetu. Komi kana mamala manguli ka bulu ei. Polinjamo, potingga nabu riarantasi. Padena tantumo etu kana majadi. nuapa-nuapa rapi-rapi komi rarampo sambayamu, na tantu mo kana ratarima komi, ane komi mumpara saya. Sangga narata peringata Yerusalem, ne suamo Yesus irarasapun pepue, pada no paguru risetu. Tempo ia dan no paguru, narata mo balenga-balenga topanggeni agama, boto tua totuan to Yahudi, ne kutana mo ira ka Yesus. Ante kuasang gariumba komi nung papalay topotomong garisapong pepue yovi? Isema nung bawai kuasa etu ka komi? Nesono mo Yesus. Naria vo usang ayaku pekutana ka komin taniruru. Ane komi mumbasono pompekutana ku ei. Aku mumpopanjani ka komi. Isema to nung bawai kuasa ka aku. Mumpovian pengelengele etu. Ulimo ka aku. Isema nomba vai kuasa ka Yohanes topediu nomba diu tau, ala tala atau manusia. Padenu sumpeku tanamo, to Yahudi etu sambaa bo sambaa. Ivenu kita momba sono ia, ane kita manguli kuasa Yohanes ngarijai ala tala, ia kana manguli ka kita. Ane ivetu, nukuya komidaan nompara saya Yohanes, tapi ane kita manguli kuasa nanggarijai manusia, kita kana mai karijain tau dea, sabana ira pura-pura nomprasaya Yohanes mpumpu usambaan nabi. Jadi ne sonom ira ka Yesus. Da anin jani kami ngariumba kuasana. Pada nanguli Yesus ka ira. Ane ivetu, da avo ukutesa ka komi, ante kuasa ngariumba aku no via pengele-ngele etu. Pada ne kutanamu Yesus kato panggenyakan to Yahudi etu. Ivenu pembarata komi evatesa ivei. Naria sambaa uma nuana rombaa ngana langgai. Ia nanguli ka anana ulumbua. Anaku, kalau mo iko mo karaja eona ei ritinalu toni putuja angguria. Pada nesono ana ulumbua. Iyo uma, aku malau. Tapi kakonona ia da ana lau. Pada nalau vo umo uma etu pakarijai anana karombaa ana, pada nyulina. Anaku, kalau mo iko mo karaja eona ei ritinalu, toni putuja angguria. Tapi ne sono mo ngana etu, manaku. Tapi na liu etu nan joso mo rarana, sampe na laumpu umo ia no karaja ritinalu. Pada ne kutana Yesus kato pengganyakan to Yahudi etu. Jadi ngaringana rombaa etu, isema na to nantu kidotanu umana. Ne sono mo ira. Ngana karombaana. Nanguli Yesus ka ira. Aku pumpu no tesa ka komi. Tau-tau na jaa eba topom perapi balisite. Bo besi-besi bajinga. Tomokolu majadi to dea riara poparenta nu alatala. Da akomi. Sabana Yohanes to pediu na rata. Nompatuduki ka komi jala to nanuana. Pade komi da ano para saya ia. Tapi topom perapi balisite. Bo besi-besi bajinga. Nompara saya ia. Pade naupa komi nanggita etu. Komi da anajea, komi da antoto nompara saya. Pada nanguli vo umu Yesus ka ira. Epe vo umu porapantanina ivei. Naria samba apuen tinalu, to nomba tuja angguri tinaluna. Ni valantikuna tinalu etu, pada nikaena lovu peto opareba rapompea bua anggur. Pada nipoviana sou pangatono tinalu etu. Naupu etu, ni pajana tinalu etu kabara sakuyamba atau pokaraja, pada nalau mo iam pakaringatan tanina. Sanggana rata patempona, mempui buah anggur, ni pakauna mo bara sakuyamba abatuana, malau pakarija itu pokaraja tinalu etu, ala mantarima bagiana, gari buah anggur. Tapi to pokaraja tinalu etu, nanjoko batua toni pakauna, pada naria toni boba ira, naria sanupa ni patesi ira, pada naria toni rempe ira ante batu. Nopu etu, sangga ni pavou puenti nalu nompakau batuan tanina, neliungga deang gari pamulana, pakarijai topokaraja tinalu. Tapi ira agani povian topokaraja tinalu, nasimbayu eva batua-batua pamulana. Kaupuna ni pakau namo anana mboto. Nipekirina, na tantu mo ira kana mekou rijai anakumboto. Tapi tempo topokaraja tinalu etu nanggita ana puen tinalu etu, nanguli mo ira sambaa bo sambaa. Kita mo, Etu mo ana puen tinalu to majadi puen tinalu banepia. Kamai mo kita mumpatesi ia, ala tinalu e ira ala ta majadi bagiata. Jadi nisoko ira mo ana puen tinalu etu, pada ia nikeni iram pakarisa valiku tinalu etu, pada ni patesi ira. Pada ni kutanamu Yesus kato pangganyakan to Yahudi etu. Jadi ane puen tinalu etu manjili, nua para poviana katopo karaja topo karaja tinalu na etu. Nesono mo ira. Na tantu mo, ia kana mumpatesi ira to na jaa etu, pada mumbapaja tinalu etu kataun tanina. Tomadota membawai ka ia bagiana ngari aselen tinalu ane marata tempo mpobuana. Pada nanguri mo Yesus ka ira. Na tantu mo ni basa komite sari arabuku nagasa to nanguli ipi. Vatu to nitajiakan topo via sapo, vatu etu mo to najadi palom pondasi to neliu ngaroso. Etu nipo via ipue, sangele po via to nipo guma matata. Nanguri vo mo Yesus ka ira. Jadi ku uli ka komi, bagia komi riara puparenta nu ala tala, kanara alang garija i komi, padera vai ka tau-taun tanina, tonompo via pokaingu to masih pato katodea nu ala tala. Pada isema-sema tona navuri bungu vatu etu, kana marege, pada isema-sema raparumpi vatu etu, kana marege majadi sobu. Tempo barenga-barenga to panggeni agama, bo tau-tau to parisi na ngepe porapa Yesus etu, ninjan ira porapa etu nipa vela na ka ira. Etu sampe ira madota menjoko Yesus. Tapi ira naika ka taudea. Saban nantuki pembarata taudea, Yesus etu sambaan nabi.